الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله كتاب ملانجكتن فجرا الكتاب كتاب زاد المعاد Qala rahimahullahu ta'ala wa minha annahu yajuzu mu'awadatuhum ala ma salahu alaihi minal mal bighairihi min amwalihim bihisabihi. Yajuzu mu'awadatuhum, boleh menukar atau mengganti, ala ma salahu alaihi minal mal, ini sesuai dengan apa yang mereka sepakati dari harta. Ini maksudnya orang-orang kafir ketika mereka harus menyerahkan jizyah, upeti ini diambil dia dari orang-orang kafir ketika mereka tidak mau masuk Islam, dan tetap dengan apa yang ada pada mereka, maka mereka harus membayar upeti. Baik. Ketika upeti ini sudah ditentukan, ditetapkan sekian dan sekian, maka boleh mereka menukarnya dengan sesuatu yang seharga dengan upeti tersebut. Misalnya emas dengan jumlah sekian dan sekian, tapi mereka mengatakan tidak usah emas, tapi kami akan memberikan semacam kain hulal. Barakallahu fiikum. Atau yang lainnya yang disepakati, boleh mereka menggantinya. Baik, masalahu alaihi minal mali bighairihi min amwalihim bihisabihi, sesuai dengan nilainya. Kalau mereka harus membayar uang dengan sejumlah tertentu, maka boleh menggantinya dengan barang yang seharga dengan uang tersebut. Barakallahu fiikum. Wa minha ishtiratul imam. Wa minha ishratul imami alal kufar ayyu rusulahu wa yukrimuhum wa yudhifuhum ayyaman ma'duda. Ishratul imam alal kufar, ishratul imam alal kufar, persyaratan seorang pemimpin kaum muslimin atas orang-orang kafir, ayyu rusulahu, untuk orang-orang kafir ini melindungi rasul kaum muslimin, utusan kaum muslimin, wa yukrimuhu, dan memuliakannya, wa yudhifuhum ayyaman ma'dudah, landaknya mereka orang-orang kafir melayani utusan kaum muslim ini untuk beberapa hari yang telah ditentukan. Baik. Wa minha jawazu istirabihi alaihim 'ariyatan ma yahtaju al-muslimuna ilayhi min silah aw mata'. Jawazu istirabihi alaihim boleh juga mempersyaratkan atas orang-orang kafir. Taib ariyah. Ini sebagai pinjaman. Kalian baik, boleh tetap dengan agama kalian, tetap dengan wilayah kalian, kedudukan kalian, harta kalian. Kami tidak apa-apain, tapi kalian membayar jizyah. Dan kalian harus memberi ariyah, pinjaman kepada kaum muslimin sejumlah sekian-sekian dan sekian. Apakah itu bentuk dalam bentuk persenjataan atau yang lainnya, yang jelas barakallahu fikum, mereka harus mengiyakan, menyetujui, menyepakati permintaan ini. Beda jizyahnya, beda utangnya. Kaum muslimin boleh ngutang, barakallahu fikum, ngutang dalam bentuk misalnya persenjataan, barakallahu fikum, boleh diutang. Arya atau minjam. Baik. Persyaratan mereka harus membayar jizyah dan juga mereka harus bersedia meminjami kaum muslimin persenjataan. Baik. Min silahin au mata au hayawan atau harta benda atau hewan. Wa natilkal ariyah madmunah. Bahwa utang itu atau pinjaman itu madmunah, yakni ditanggung. Madmun yang dimaksud dengan madmun di sini adalah dikembal dalam tanggungan. Beda titipan. Kalau dititip barang itu yang harus dikembalikan. Paham barakallahu fikum? Baik. Misalnya, akhi ana titip duit. Ya kan? Ini namanya titipan. Baik, wadi'ah namanya dalam istilah syariat kita. Wadi'ah, titipan. Titipan ini tidak bisa diapa-apai. Barakallahu fikum. Ana titip duit, ana 10 juta. Anda tidak boleh korek-korek itu uang. Paham barakallahu fikum? Baik. Anda tidak boleh korek-korek itu uang. Uang itu utuh. Anda menerimanya, itu pula yang Anda harus kembalikan. Barakallahu fikum. Beda dengan seperti apa? Ariyah madmunah. Ariyah madmunah itu minjam tapi dalam tanggungan. Minjam uang, bukan uang itu sendiri yang harus pulang. Tapi sejumlah dengan uang itu, misalnya ini. Anda meminjamkan ke ente 10 juta. Anda kembalikan tidak harus uang itu sendiri. Madmun, madmunnya tanggungan. Anda harus kembalikan uang yang setara dengan 10 juta itu. Ya tentunya dengan uang lain, karena Anda harus pakai ini, ya kan? Uang yang antum terima tadi, antum sudah belanjakan, usahakan ini, kemudian antum dapatkan kembaliannya bersama dengan labanya, barakallahu fikum, dan Anda membayarnya madmun. Taib, dalam tanggungan namanya. Taib. Masya Allah. Ya ini kaum muslimin minjem alat tempur misalnya. Demikian dan demikian. Nanti dikembalikan ya sesuai dengan itu. Walaupun tidak itu barang sendiri yang kita harus kembalikan. Tapi sama dengan barang itu. Minjem hewan misalnya. Baik, hewan tolong kami berikan kuda sekian atau unta sekian. Dicatat umurnya unta itu, barakallahu fikum, besarannya. Tapi biasanya mereka menyebutkan umurnya. Umur unta itu. Barakallahu fikum. Nanti kalau dikembalikan ya bukan unta itu lagi, tapi unta yang lain yang sesama dengan unta yang dipinjam tadi. Sekali lagi yang dikatakan ariyah madmunah. Lakin hal hiya madmunatun bisyart au bisyar. Baik. Hada muhtamal waqad taqaddama al-kalamu alaihi fi ghazwati Hunain waqad sarraha hada waqad sarraha ha huna bi annaha madmunah birrad walam yata'arrad li dhamani talab lakin hal min madmunatin bisyart aw bisyar Nah, tiga permasalahan ini apakah dijamin dengan syarat atau dengan syariat? Ada muhtamal, ini bisa itu. Waqad taqaddama al-kalamu alaihi fi ghazwati Hunain, sudah kita lewati pembahasannya di perang Hunain. Waqad sarrahaha huna bi annaha mazmunatun birrad. Ah, di sini diperjelas, dipertegas bahwa jaminan itu jaminan pengembalian namanya, mazmun. Tetap kita akan kembalikan. Kita ngutang onta, ya dikembalikan onta yang seumur dan sebesar dengan onta yang dipinjam. Jadi, ngutang uang, ya dikembalikan uang yang sebanyak yang dipinjam dan seterusnya. Arad, walam yata'arad li dhamani talab. Dan tidak ada pembahasan tentang jaminan jika sekiranya talab, yakni rusak, hilang, dicuri atau macam-macam. Wa min hadha al-imam la yuqirru ahlul kitab ala al-mu'amalat ar-ribawiyyah li'annaha haram fi dinihim wa hadha kama la yuqirruhum ala al-shakk wa la ala al-liwat wa al-zina bal tayyib yahudduhum ala dhalika. Bahwa imam seorang penguasa la yuqirru ahlul kitab ala al-mu'amalat ar-ribawiyyah, penguasa kaum muslimin, paham, insyaallah ini bisa dipahami ini. Yani kaum muslimin melakukan penyerangan. Taib. Ada negara kufar. Barakallahu alaikum. Kalah mereka. Atau kalau kalah ya diambil wilayahnya, taib. Diperlakukan sebagian muslimnya sebagai orang kalah. Tapi misalnya mereka melakukan perjanjian. Perjanjian damai. Barakallahu alaikum. Perjanjian damai, maka kalau perjanjian damai ini baik, harus tunduk pada apa? Tunduk pada pemerintah kaum muslimin. Barakallahu fiik. Mereka harus membayar jizyah. Barakallahu fiik. Diajak masuk Islam tidak mau. Barakallahu fiik. Bayar jizyah. Kalau tidak mau bayar jizyah, perang. Baik, kalau perang ya harus apa? Tunduk semua wilayahnya dia menjadi milik kaum muslimin. Barakallahu fiik. Orang-orangnya dijadikan budak atau dibunuh atau apa namanya ditukar tawanan atau sesuai dengan kebijakan panglima atau pemimpin kaum muslimin. Barakallahu fiik. Diajak masuk Islam pertama kali, kalau tidak mau harus bayar jizyah, kalau tidak mau diperangi. Lah, kalau membayar jizyah ini, barakallahu fikum, barakallahu fikum, harus tunduk apa? Pada peraturan dan ketentuan pemerintah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Mereka tetap dengan wilayahnya, mereka tetap dengan kepemimpinannya, dengan harta bendanya, tapi mereka harus membayar upeti setiap tahunnya sesuai dengan yang diberlakukan oleh pemerintah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Cuman, barakallahu fikum. Apa yang berlaku di wilayahnya itu dalam kontrol pemerintah kaum muslimin. Tidak membolehkan mereka untuk melakukan muamalah ribawiyah, karena muamalah ribawiyah itu sendiri haram di tengah-tengah mereka. Dalam syariat mereka, orang Yahudi, orang Nasara, tetap yang namanya riba itu haram. Barakallahu fikum. Haram hukumnya. Lianha haramun fi dinihim, karena riba itu tetap haram di dalam agama mereka, agama Yahudi, agama Nasrani, riba haram. Barakallahu fikum. Maka pemerintah kaum muslimin yang membawahi dari negara atau wilayah orang kafir harus melarang ini beredarnya atau berlakunya muamalah ribawiyah. Wa hadza kama la yuqirruhum ala syak. Sebagaimana juga pemerintah kaum muslimin tidak membolehkan mereka untuk mabuk. Barakallahu fiikum. Karena mabuk haram juga di tengah-tengah mereka. Wala 'alal liwati wal zina. Tidak boleh mereka melakukan homoseksual. Karena ini juga haram. Wal zina demikian juga. Bal yahudduhum 'ala dzalika. Bahkan pemerintah kaum muslimin harus apa? Harus menegakkan hukum had atas perbuatan itu. Barakallahu fikum. Sebagaimana ketika kota Madinah sudah menjadi wilayah kaum muslimin, maka orang Yahudi melakukan pelanggaran, barakallahu fikum, melakukan perzinahan, barakallahu fikum, kedapatan, ketahuan, Baik. Atau mengakui bahwa dia melakukan perzinahan, maka harus dihukum sesuai dengan hukum Islam. Barakallahu fiik. La haula wa illa billah. Yang pada saat itu mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabiur Rahmah. Baik, mereka dapati ada yang berzina di tengah-tengah mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma tajiduna haddaz zina 'indakum?" Apa yang kalian dapati dari hukum para pezina di sisi kalian, di agama kalian? Taib, ya Abul Qasim, kami dapati bahwa taib, orang yang melakukan perzinahan, yakni dicoreng mukanya, dipermalukan, dipertontonkan, diumumkan di halayak ramai. Barakallahu fiikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datangkan Taurat. Datangkan Taurat. Dibawakan Taurat, kemudian mereka membacanya. Dari ayat yang membahas tentang masalah hukum perzinahan. Mereka membaca ayat sebelumnya dan setelahnya. Adapun ayat zina mereka tutupi. Baik. Ada orang yang telah masuk Islam mengatakan, "Saya angkat tanganmu itu." Ternyata mereka menutupi ayat tentang perbuatan hukuman atas perbuatan zina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk mereka dirajam sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan juga apa yang ada dalam At-Taurat. Barakallahu fiikum. Jadi tidak boleh dibiarkan wa minha annahu la yajuzu ayyukhadha rajulun minal kuffar bidhulmin akhar kama la yajuzu dhalika fi haqqil muslimina wa kilahuma dhulmun la yajuzu ayyukhadha rajulun minal kuffar bidhulmin akhar. Tidak boleh seorang dihukumi atas satu kesalahan yang bukan dia pelakunya. Ada pembunuhan, kemudian ada seorang ditangkap, dianggap dia sebagai pembunuh padahal bukan dia pelakunya. Tidak boleh. Barakallahu fiik. Kamala yajuzu dzalika fi haqqil muslimin, demikian juga dalam kaum muslimin. Ini antum ingat kisahnya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam ketika adik mereka yang paling bungsu Binyamin yang dimasukkan ke dalam perbekalannya itu alat takar sang raja. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan walamma jahazahum bi jahazim ja'ala siqayah fi rahli akhihi thumma adana mu'addirun ayyatuhal 'airu innakum lasariqun. Baik. Sudah disepakati antara Nabiullah Yusuf yang belum diketahui oleh saudara-saudaranya, baru Yusuf dengan adiknya ini Bunyamin. Maka dimasukkanlah tahid, barakallahu alaikum, suwa itu alat takar yang dipakai oleh penguasa pada saat itu menakar. Tahid. Kemudian diumumkan, "Tsumma adzana muadzin ayyatuhal 'airu innakum lasariqun wahai kabilah." Kabilahnya saudara-saudaranya Yusuf. "Innakum lasariqun," kalian ini para pencuri. "Qalu wa aqbalu 'alaihim madza taqidun?" Mereka pun langsung berkata sambil berbalik, "Mada tafkidun? Apa gerangan yang hilang dari kalian?" "Qalu nafkidu suwa'al maliki waliman ja'a bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im." Maka para penjaga, para pegawai mengatakan, "Nafkidu suwa'al malik. Kami kehilangan alat takar sang raja. Waliman jabihi himlu ba'ir, dan siapa yang bisa mendatangkannya maka kami akan menggantikannya dengan apa? Satu bawaan unta. Himlu ba'ir wa ana bi za'im, dan ana yang menjadikan ana jaminan baginya. Pokoknya siapa yang mendatangkannya sekarang ini maka untuknya hadiah." Mereka menyangkal karena mereka tidak tahu. "Qalu laqad 'alimtum ma ji'na linufsida bil ardi wa ma kunna sariqin." Tapi saudara-saudara Yusuf mengatakan, "Belah kalian alim tu majina linuksida." Bilang, kalian sudah tahu kami datang ke sini itu bukan untuk melakukan pelanggaran, pengrusakan. Makun nasarikin dan juga bukan kami para pencuri. Maka pihak pemerintah pun mengatakan, "Alu fama jazauhu in kuntum kadhibin." Terus apa hukumannya kalau kalian dusta dan kedapatan ternyata ada di antara kalian yang mencurinya? Alu maujida fi rahlihi fa huwa jazaa'u kadzalika najzil dzalimin. Mereka sepakat. Pokoknya siapa yang kedapatan di perbekalannya ini, barakallahu fiikum, barang itu maka dialah yang akan dihukum. Kabar abi auiyatihim qabla wi'ai akhihi thumma istakhrajaha min wi'ai akhihi. Maka dimulailah digeledah, dibuka semua barang-barangnya. Yang paling besar dulu, yang paling tua, 1, 2, 3, selesai semuanya. Kemudian yang terakhir saudaranya ini. Ternyata didapati bahwa alat takar itu ada di perbekalan saudaranya ini, Binyamin. Barakallahu fiikum. Tsumma takarajaha min wi'ai akhi kadzalika kidna li Yusuf ma kana li ya'khudha akhahu fi dinil malik illa ayyasha narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Kadzalika kidna li Yusuf. Demikianlah kami ilhamkan, kami ajari Yusuf alaihi salatu wassalam bagaimana cara dia bisa mengambil saudaranya dari tangan saudara-saudaranya yang banyak ini. Barakallahu fiikum. Di dalam kehidupan sang raja, dalam hukum sang raja. Barakallahu fiik. Ya, ini siapa yang melakukannya dia harus ditahan dan diperbudak. Itu hukumnya. Barakallahu fiik. Ujung-ujungnya mereka mengatakan apa? Baik. Ya ayyuhal aziz innalahu aban syekhan kabira fakhudh ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin. Mereka membujuk rayu Yusuf alaihi salatu wasalam. Ayyuhal aziz innalahu aban syekhan kabira. Wahai pembesar, sesungguhnya anak ini memiliki orang tua yang sudah renta. Ayah mereka yang mereka maksudin Ya'qub. Barakallahu fikum. Padahal sudah mereka diwanti-wanti. Kan begitu? Awalnya sudah hilang Yusuf, barakallahu fiikum. Terus berikutnya mereka minta adiknya Yusuf lagi, barakallahu fiikum. Maka orang tuanya dari awal-awal tidak mau memberikan adiknya Yusuf ini untuk pergi bersama kakak-kakaknya ke Mesir, ya karena kekhawatiran itu. Barakallahu fiikum. La haula wa quwwata illa billah. Maka mereka pun berusaha untuk kembali dengan adiknya dengan cara membujuk rayu sang penguasa Yusuf alaihi salatu wasalam, innalahu aban syekhan kabira fakhudh ahadana makana, ambillah kami sebagai gantinya, anak itu biar pulang, biar kami salah seorang di antara kami kau ambil sebagai ganti dan jaminan. Fakhudh ahadana makana inna naraka minal muhsinin, kami lihat engkau termasuk orang-orang yang berlaku baik. Apa jawaban Yusuf alaihi salatu wasalam? Ma'adallahi an na'khudha illa ma wajadna mata'ana 'indahu. Kami minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari menghukumi seseorang yang bukan dia pelakunya. Masa yang lain mencuri, yang lain yang di hukum, tidak mungkin. Kalau gitu yang kita lakukan, kita ini zalim namanya. Barakallahu fiik. Tidak boleh. Nah, sesuai dengan perjanjian kalian juga pertama kali, bahwa siapa yang kedapatan membawanya, maka dialah yang akan dihukum. Falamma istayasu minhu khalasu najiya. Maka ketika mereka sudah putus asa, tidak bisa merayu, barakallahu fiikum, mereka pun bubar keluar dari majlis itu. Taib. Kemudian yang terbesar di antara mereka mengatakan, taib. Nah, kalau kata Allah, qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaykum mawthiqan min Allah wa min qablu ma farratum fi Yusuf. Tidakkah kalian tahu bahwa bapak kalian ini sudah mengambil perjanjian dari kalian, dari kita ini, bahwa kita mesti membawa pulang ini adik. Barakallahu fiikum. Baik. Dan juga apa yang kalian lakukan dulu bersama dengan Yusuf. Kalian sudah memperlakukannya sehingga ayah kita sudah buta. Nah, dikatakan bahwa yang paling ya paling mending di antara kakak-kakaknya Yusuf alaihissalatu wassalam ini adalah yang paling tua. Yang semestinya mereka sepakat untuk membunuhnya, dia yang mengusulkan jangan dibunuh di awal-awal kisah. Jangan kalian bunuh, tapi buang saja di sumur, nanti ada orang kafilah dagang yang datang mengambilnya dan membawa pergi. Kalau tujuan kalian hanya sekedar untuk mendapatkan perhatian ayah dan Yusuf tidak ada di tengah-tengah kita, kalau itu tujuan kalian, tidak perlu dibunuh. Barakallahu fiik. Ternyata tidak merubah kondisi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Baik. Ini syahiduna barakallahu fiikum, bahwa di dalam agama mereka pun itu yang berlaku. Agama-agama dahulu, siapa yang melakukan perlakuan, dialah yang dihukum, tidak boleh yang lain. Barakallahu fiikum. Ini dikatakan la yajuzu ayyu khadha rajul minal kufar bi dhulmin akhar kama la yajuzu dhalika fi haqqil muslimin wa khilafuhuma dhulmun. Sama-sama zalim. Wa minha anna 'aqd al-'ahdi wadh-dhimmati mashrutun bi nusi ahli al-'ahdi wadh-dhimmati wa islahihim. Fa idza ghashu al-muslimina wa afsadu fi dinihim fala 'ahda lahum wa la dhimma. Anna 'aqd al-'ahdi wadh-dhimmati mashrutun bi nusi ahli al-'ahdi wadh-dhimmati wa islahihim. Bahwa akad ahd perjanjian dhimma perlindungan, barakallahu alaikum, kalian misalnya ini kaum muslimin mengajak, barakallahu alaikum, mengajak satu negeri untuk masuk Islam, tapi mereka tidak mau masuk Islam, tapi mereka mau tunduk. Akhirnya mereka harus tunduk dan membayar upeti setiap tahunnya sesuai dengan yang disepakati. Barakallahu fiik. Akad dhimma ini, tapi dhimma ini barakallahu fiikum, perlindungan ini, jadi pada posisi ini Islam sudah di atas. Mereka di bawah, dikontrol. Perjanjian ini barakallahu fiikum. Perjanjian ini harus ada apa? Masyrutun binusi ahlil ahdi wa dhimmati wa islahihim, dengan syarat nus kebaikan untuk ahlil ahdi wa dhimmati wa islahihim, ada kerjasama yang baik. Barakallahu fikum. Tidak boleh saling mendzalimi, saling menganiaya, melakukan pelanggaran dan seterusnya. Barakallahu fikum. Fa idza ghasyul muslimin, lah kalau mereka orang-orang kafir ini, barakallahu fikum, ghasyu, mereka menipu kaum muslimin, apapun penipuan itu yang telah mereka lakukan, tafsadu fi dinihim, dan mereka merusak agama, fala ahdalahum wala dimma, maka pada saat itu tidak ada lagi perjanjian dan tidak ada lagi perlindungan. Berhak kaum muslimin untuk menetapkan hukum atas mereka. Barakallahu fikum. Apapun yang menjadi kebijakan kaum muslim, apakah mereka diusir, apakah mereka diperbudak, apakah mereka dibunuh, itu sesuai dengan barakallahu fikum kebijakan kaum muslimin. Fala ahdalahum wala dimma wa bihadza aftaina nahnu wa ghairuna fi in intiqad ahdihim lima harraqu al-hariqa al-azima fi Dimashq hatta sara ila al-jami'. Baik. Wa intiqad ahdi man wata'ahum wa a'anahum bi wajhim ma bal wa man 'alima dhalika wa lam yarfa'hu ila wali al-amr fa inna hadha min a'dami al-ghishi wad-darari bil Islam wal muslimin. Bihada feina nahum, dengan ini kami mengeluarkan fatwa dan yang lainnya dari kalangan para ulama mintiqabi ahdihim, yakni gugurnya perjanjian antara kaum muslimin dengan mereka ini, perlindungan juga digugurkan. Lamma harrakul hariqa al-azima fi Dimashq, ketika mereka membakar sesuatu di Dimashq, hatta sara ilal jami', jadi mereka membakar sesuatu, kemudian ternyata api itu menjalar ke jami', yakni ke masjid, masjid jami' maksudnya, masjid besar di Dimashq. Jadi wa bintiqabi ahdihim ahdiman auta'ahum wa'anahum biwajihimma, dan juga bukan cuma mereka-mereka ini yang melakukan pembakaran atau menyulut api, tapi siapapun yang membantu dan menyepakati perbuatan ini, membantu dengan sisi dari sisi apapun, dia juga termasuk yang akan diberi hukum. Balwaman alima dzalika, bahkan siapapun yang mengetahui dan tidak mengangkatnya ke waliul amr, jadi tidak melaporkannya kepada pemerintah kaum muslimin, fa inna hadza min a'zamil ghisyi wad darari bil islam wal muslimin, maka ini termasuk perkara penipuan terbesar dan mudarat yang sangat besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Yang jelas kalau mereka melakukan perbuatan yang merugikan Islam dan kaum muslimin, maka mereka dianggap apa? Telah memutuskan perjanjian. Barakallahu fikum. Upeti yang mereka serahkan, mereka serahkan ke pemerintah kaum muslimin, itu ganti atas perlindungan kaum muslimin terhadap mereka, tidak diperangi. Paham barakallahu fikum? Mereka bayar upeti dengan catatan kaum muslimin senantiasa melindungi mereka. Barakallahu fikum. Tapi kalau mereka melakukan perkara yang mengusik ketentraman dan kenyamanan kaum muslimin, maka mereka secara otomatis dianggap telah melakukan pembatalan sepihak, perlindungan gugur, tidak ada lagi berlaku, sehingga kaum muslimin terserah menetapkan hukum atas mereka. Masya Allah. Pokoknya siapa yang melakukannya, siapa yang sepakat, dan siapa yang mendiamkan, sama saja hukumnya. Baik. Wa minha ba'tsul imami ar-rajul al-'alima ila ahli al-hudnah fi maslahat al-islam wa ayyam wa annahu yanbaghi an yakuna aminan wa huwa alladhi la gharda lahu wa la hawa wa innama muradu mujarrad marbatillahi wa rasulihi la yashubuha bi ghayriha fa hadha huwa al-amin haqqal amin ka hali abi ubaidah bin jarrah. Ba'tsul imami ar-rajul al-'alima, ani bolehnya seorang imam, seorang penguasa kaum muslimin, mengutus seseorang yang alim, mendatangi ahlul hudnah, negeri orang kafir yang sudah melakukan perjanjian dengan kaum muslimin, di maslahatul Islam, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Panahu yang bagui ayyakuna amina, bahwa utusan ini adalah orang-orang terpercaya. Maksudnya orang terpercaya di sini adalah alladzi la gharda lahu wa la hawa. La gharda lahu wa la hawa. Tidak ada tujuan lainnya dan tidak ada keinginannya kecuali apa yang menjadi tugas dia. Barakallahu fikum. Artinya kalau dia ditugaskan, jangan pernah mengambil keuntungan di balik itu karena dia sudah digaji. Paham barakallahu fikum. Baik. Dia sudah diberi tugas dan dia digaji atas tugas itu, maka tidak boleh dia mengambil keuntungan di balik tugas itu, apakah dalam bentuk hadiah atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Baik. Ini hadiah-hadiah ini tidak diperbolehkan. Baik. Kalau hadiah itu diberikan, maka tetap kembali kepada baitul mal muslimin, tidak boleh menjadi hak milik dia. Paham barakallahu fikum. Tidak boleh menjadi hak milik dia. Seperti misalnya orang yang ditugasi untuk mengumpulkan zakat dan membagi zakat, dia kan digaji. Barakallahu fiik. Mendapat gajinya itu bagian dari zakat itu sendiri. Barakallahu fiik. Dia tidak boleh mendapatkan hadiah karena tugas ini. Kalau dalam aturan kenegaraan kita, mereka bisa biasa menyebutnya dengan apa? Gratifikasi. Ini tidak boleh. Harta di syariat kita tidak diperbolehkan. Barakallahu fiikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus orang untuk mengumpulkan zakat. Orang ini barakallahu fiikum mengumpulkan zakat dan dia diberi hadiah. Sampai di hadapan Rasulullah, orang ini mengatakan hadzalakum wa hadhihi uhdiya ilayya. Ini zakat yang aku kumpulkan dan ini adalah hadiah yang orang-orang berikan hadiah kepadaku. Rasulullah SAW langsung pidato, mabalu qaum. Kenapa masih ada orang-orang yang melakukan ini? Dia sudah digaji, kemudian dia datang membawa zakat itu sambil mengatakan ini zakat yang aku kumpulkan dan ini hadiah yang dihadiahkan kepadaku. Kata Rasulullah SAW, pahala jalasa fi baiti abihi wa ummihi au ummihi fayantazir hal ta'ti hadiyatuhu amla. Kenapa dia tidak tinggal saja di rumahnya, di rumah bapak ibunya, kemudian dia tunggu apakah dia di sana akan datang hadiahnya atau tidak. Barakallahu fiikum. Maka kalaupun ada, barakallahu fiikum, itu tetap kembali kepada zakat secara keseluruhan. Barakallahu fiikum. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, iya wa iya ka wa karaima amwalihim. Iya ka wa karaima amwalihim. Zakat kambing. Zakat kambing ketika petugas zakat ini mengumpulkan zakat, maka kambing yang diambil dari kambing-kambing pemilik kambing ini, muzakki namanya, wajib zakat. Kambing yang diambil adalah kambing yang bukan kambing kecil, bukan juga kambing besar, bukan yang kurus sekali, bukan juga yang gemuk sekali. Barakallahu fiik. Tapi pertengahan. Barakallahu fiik. Karena kapan petugas ini ngambil yang kecil, kurus, maka yang terzalimi siapa? Yang terzalimi adalah fakir miskin yang bakal menerima kambing-kambing itu nantinya. Paham barakallahu fiik? Baik. Kalau yang diambil itu adalah yang paling besar, paling gemuk, maka yang terzalimi adalah siapa? Orang yang harus mengeluarkan zakat. Kecuali kalau dia sendiri yang ngatakan udah apa-apa. Ini Jo, yang besar-besar. Nah itu lain. Barakallahu fiikum. Dia telah memberikan sesuatu yang lebih dari kewajibannya. Lebih ini tidak boleh diambil oleh siapa-siapa. Tetap kembali masuk ke dalam apa? Bagian dari zakat. Barakallahu fiikum. Bagian dari zakat. Wallahul musta'an. Maka orang yang diamanahi dan ditugasi dan digaji oleh negara tidak boleh mengambil keuntungan dari apa? Dari tugasnya itu. Keuntungan lebih. Barakallahu fiikum. Karena ini akan menimbulkan perkara-perkara yang jelek. Paham barakallahu. Sebagai contoh misalnya, guru yang telah digaji oleh pemerintah. Baik. Kemudian diberi hadiah-hadiah oleh sang murid atau wali murid. Baik, biasanya barakallahu. Biasanya sang guru ini tidak lagi apa? Adil dalam pelayanannya, perhatiannya terhadap murid-muridnya. Baik, barakallahu fiik. Tidak lagi adil. Dia menaruh perhatian besar terhadap sang murid yang memberikan hadiah atau wali murid yang memberikan hadiah. Baik, barakallahu fiik. Dia tidak lagi menyamakannya. Baik. Sementara dia sudah digaji oleh pemerintah. Baik. Ini akan mengarah ke sana. Seperti juga misalnya penilik. Jadi penilik yang ditugasi oleh pemerintah untuk mengontrol dan mengawasi sekolah-sekolah ini. Baik. Karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk apa? Majunya pendidikan dan seterusnya. Itu tanggung jawabnya pemerintah. Walillahilham, mereka jalankan. Dibentuklah apa? Instansi-instansi yang mengurusi kelanggengan dan majunya usaha pendidikan ini. Nah, sekolah-sekolah. Kemudian ada instansi yang mengurusi sekolah-sekolah ini. Dan ada peniliknya. Harus begini, harus begini. Kemudian ditengok. Bagaimana? Untuk apa ini? Untuk kelancaran dan untuk kemajuan pendidikan. Maka pihak pengelola sekolah-sekolah ini tidak pernah boleh ngasih apapun kepada siapa? Kepada penilik ini. Entah apa namanya sekarang, dulu namanya penilik yang senantiasa ngontrol sana sini, pengawas atau apalah, tidak boleh ngasih sepeser pun. Supaya objektif. Betul-betul, kurang ini, mesti kasih begini. Rubah ini, bisa ini, kasih begini. Barakallahu fiikum. Pemerintah-pemerintah pun memfasilitasi mereka untuk apa, studi banding atau apa, memberikan pencerahan, memberikan subhanallah, pemerintah luar biasa dalam masalah ini. Maka pihak sekolah sama sekali tidak boleh ngasih uang ke orang-orang yang seperti ini. Karena kalau dikasih uang, ada kejelekan, ada kekurangan, akhirnya dia diamkan. Barakallahu, tidak apa-apa, biar jo. Akhirnya pendidikan tidak akan maju-maju gara-gara seperti ini modelnya. Semestinya dikritisi, ada yang kurang diperbaiki, ada yang subhanallah. Ini akan terjadi kejelekan-kejelekan. Hakim juga demikian, semua pegawai-pegawai yang telah digaji oleh pemerintah tidak boleh mengambil pemberian-pemberian. Hakim tidak boleh menerima pemberian-pemberian. Orang yang berperkara, orang yang tidak berperkara, sama saja. Kecuali kalau sebelum dia jadi hakim, sudah terbiasa dia mendapatkan hadiah dari orang-orang, ya mungkin temannya, kerabat dekatnya. Barakallahu fiik. Tapi pada saat dia jadi hakim baru dikasih hadiah-hadiah, mayam bagi. Barakallahu fiik. Dia tidak akan berlaku adil. Baik. Allahul musta'an. Maka yang mestinya menjadi utusan adalah orang-orang apa? Amin, orang-orang yang terpercaya. Ya, sekaliber Abu Ubaidah. Ya, mungkin sekarang ini tidak ada lagi orang yang sekaliber Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Wallahu musta'an. Taibilahuna subhanahu wa ta'ala inshallah illa anta astaghfiruka. Ada orang-orang yang tapi telah tahu siapa itu. Kira-kira guru itu ditransfer aplikasi pulsa, tapi tidak tahu siapa yang kasih. Jadi masuk pulsa sebagai guru. Ya kalau tidak tahu ya tidak jadi masalah. Ya kan akhirnya tidak bisa menentukan kemana dia harus berterima kasih kecuali secara umum, ya Allah berikan keutamaan kepada si fulan yang memberikan. Dan belum tentu juga, karena barakallahu fikum boleh jadi ini salah kirim ini pulsa ini, barakallahu fikum, pulsa nyasar mungkin, atau temannya sendiri yang atau kakaknya sendiri yang tahu ini adik yang mungkin, atau saudaranya atau temannya yang ngasih pulsa. Nah, jadi masalah, barakallahu fikum. Kecuali kalau misalnya itu suatu yang tidak mungkin. Jadi, misalnya rekening dia langsung masuk uang 300 juta. Nah, ini tidak tahu uang dari mana ini 300 juta ini. Jadi, perlu dia laporkan ke pihak bank. Ini tidak tahu ini uang dari siapa ini. Jadi, kan terkadang datang berita-berita seperti itu. Tahu-tahu 5 miliar masuk. Barakallahu. Allahu Akbar. Ilahuna subhanahu wa ta'ala.